sebuah tombol untuk memanaskan setrika. Ternyata tidak mengeluarkan panas. Berarti setrum tidak ada. Begitulah konsepsi iman ini yang ada pada setiap orang. Dia disebut mukmin karena ada amal. Ketika imannya itu mengalir ke kakinya, dia mau berangkat berjamaah. Dia bisa sholat di kamar kerjanya, bisa. Atau di ruang kerjanya dia juga punya sajadah, tetapi dia tidak lakukan karena di situ hanya untuk duha saja. Begitu kita datang dari rumah, sebelum kita bekerja, kita lakukan duha barang 2 atau 4 rakaat di ruang kerja kita. Insya Allah berkah ruang kita. Akan terus banyak pekerjaan yang insya Allah banyak meningkatkan prestasi dan juga rezeki. Kalau semua kompak satu ruangan itu pada sarolah duha. Nabi mengatakan ju'ila liyal ardu masjidan wa tuhuran. Telah dijadikan dalam syariat agama yang kubawa ini bahwa tanah dimanapun bisa dijadikan sholat. Kecuali hanya beberapa yang dilarang seperti WC misalnya. Tidak etis sholat di WC. Atau gereja karena zaman Umar tidak pernah dia melakukan. Tempat-tempat ibadah yang bukan Islam. Selain daripada itu asal suci sholat, sholat di mana boleh. Tapi karena strum iman ini mengalir ke kaki, maka kita mau turun dari lantai 8 ke lantai 2 ini untuk sholat berjamaah. Ini hebatnya strum iman. Dia mengalir pula ke telinganya, dia mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mengalir ke matanya, dia perhatikan ciptaan Allah dan ayat-ayat Al-Quran. Mengalir ke lidahnya, dia mengeluarkan fatwa, amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat, termasuk juga qiraatul Quran dan zikir-zikir. Kemanapun dia mengalir, termasuk ke tangannya, dia mau menjulurkan tangan untuk bermusafahah atau paling tidak memberi bantuan. Begitulah konsepsi iman yang bersifat abstrak. Tetapi ibu dan bapak, iman ini sering mengalami fluktuasi. Jadi sifatnya iman itu fluktuatif, sama seperti strum. Ada kadang sepanengnya naik, ada kadang sepanengnya turun. Sama halnya dengan iman kita. Ada kadang dia menggerakkan jam 3 malam untuk bergerak terus sholat. Ada kadang-kadang tanggung terus akhirnya subuh saja. Dan memang al-had yang paling berat dari suatu jangkauan iman itu yaitu adalah ketika amal kita harus meluarkan pengorbanan. Kalau sudah berbicara pengorbanan, iman itu diuji. Entah pengorbanan di sini menyangkut masalah materi, pengorbanan di sini menyangkut masalah perasaan, atau pengorbanan waktu, termasuk juga pengorbanan istirahat kita. Tetapi harus yakin, orang yang masih bisa bangkit malam hari untuk salat malam tahajud itu tidak akan sakit siang harinya, insya Allah, karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa salat malam itu matrudatun an kulli da'in wa markabus salih. Dia merupakan pengusir dari segala penyakit berat. Salat malam merupakan pengusir, matrudah, mengusir. Tardu itu mengusir. Angkulli da'in, dari segala macam penyakit. Orang yang sakit susah disembuhkan, entah dia kanker ataupun dia apa, maka terapi tahajud itu alternatif. Tidak usah datang pada alternatif-alternatif yang lain. 3 bulan terus, insya Allah kankernya hilang. Ini sudah banyak dibuktikan. Seorang dokter yang tidak mau dioperasi karena ususnya terkena kanker, akhirnya dia datang kepada ulama. Kata ulama, Rasulullah mengatakan begitu. Coba tahajud. 3 bulan kemudian dironsen lagi, ternyata hilang. Kankernya hilang. Ini bukan tujuan, ini akibat. Artinya, sholat malam itu tujuannya untuk menyembuhkan. Oh bukan. Sholat malam tetap libtigha'i mardhatillah, untuk memohon ridha Allah. Adapun penyakit bisa hilang, itu akibat, bukan tujuan. Kita kadang-kadang tipis dan belum bisa membedakan mana tujuan, mana akibat. Termasuk surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul yang begitu indah, bukan tujuan, itu akibat. Sekali lagi, wal aqibatu lil muhsinin fa ni'ma uqbad dar. Akibat yang terbaik di akhirat itu hanyalah bagi mereka yang muhsinin. Dalam ayat lain, wal aqibatu lil muttaqin, sama muhsinin muttaqin, serumpun. Akibat yang terbaik adalah bagi mereka yang bertakwa. Kemudian dalam ayat lain, fa ni'ma uqbad dar, alangkah tepat dan nikmatnya akibat yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga. Jadi bapak, ibu bangkit malam hari itu karena dorongan iman. Dan ini memerlukan pengorbanan, menepis perasaan di mana kata setan, wah nanti kurang tidur kamu, kalau kurang tidur nanti besok kerja ngantuk. Nah ini selalu saja begitu bisikannya. Tapi coba, coba dan coba, 3:30 paling tidak kita bangkit bisa 11 rakaat. Itu kerangka kita dalam meningkatkan iman. Kenapa? Nabi pernah menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Apa mi'raj? Jangan diartikan menurut terjemah Sunda atau Indonesia. Mi'raj adalah naik dari bumi ke langit. Nah, itu terlalu jauh. Mi'raj itu isim alat. Isim alat dalam silsilah tasriful fi'li, susunan perubahan kata kerja dalam bahasa Arab. Mi'raj itu isim alat. Dari kata araja ya'ruju urjan, fahuwa arijun wadhaka ma'rujun, u'ruj la ta'ruj mi'rajun mi'rajun. Mi'raj isim alat, artinya araja itu naik, maka mi'raj alat untuk menaikkan. Jadi terjemahnya as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu alat untuk menaikkan iman seorang mukmin. Dalam kerangka menjaga iman kita karena mengalami fluktuatif. Ini salat. Salat saja yang banyak, insyaallah iman kita akan tetap konstan. Kalaupun tidak sampai ke derajat iman para anbiya, karena memang iman itu sendiri punya standar. Ada standar para anbiya wal mursalin, ada standar iman para malaikat, ada standar imannya orang muslim seperti kita-kita, ada juga standar imannya ya bangsa Gayus dan lain-lain. Jadi itu iman para nabi tidak pernah turun, terus naik, naik, naik, naik, naik, diuji lagi, naik lagi, uji lagi, naik lagi. Nabi Ayub, bayangkan oleh ibu dan bapak, orang subur, istri 2 ya, yang tua dan yang muda, pada muda duanya. Ayub itu seorang nabi, cucunya Yusuf ganteng. tanahnya luas, kebunnya luas, lebat dan sebagainya, anaknya banyak. Begitu pandai dia bersyukur atas nikmat. Tetapi kemudian iblis mengatakan, saya yakin Ayub kalau diuji oleh Allah, katanya tidak akan sabar dia. Kata Allah, coba oleh kamu. Iblis mengeluarkan racun, meniupkan ke tubuh Ayub ketika sedang sholat. Maka tubuh Ayub menjadi gatal. Gatalnya luar biasa. Terus menerus digaruk, tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya menjadi infeksi dan seluruh tubuhnya menjadi borok. Istilah Sunda nama borok cikrok begitu. Kalau istilah sana buduk Jawa begitu. Maaf, saya juga orang Jawa, jangan tersinggung. Jawa Barat. Nah, seluruh tubuhnya dia tahu ini diuji oleh Allah. Yang lucu, Ayub mengatakan, ketika boroknya sudah sampai menular ke mukanya, terus menggerogot di seluruh muka, tinggal mulutnya belum kena, Ayub memohon, ya Allah, saya mohon kepadamu, janganlah borok ini sampai menghalangi zikir kepadamu. Hindarkanlah dia dari mulutku, supaya aku tetap mampu memujimu. Nah inilah, iman sedang diuji oleh musibah berat. Kata Allah, oke, saya tidak akan memberi borok untuk kedua bibirmu. Luar biasa, 8 tahun borok cikrok ini tidak pernah. Hadirin sekalian, dalam kondisi yang seperti itu, Ayub melebihi kesabaran seseorang. Ketika dia sholat, itu belatung-belatung yang di tubuhnya dicopoti satu persatu dan dikumpulkan. Kemudian setelah sholat, dia berdoa, ya Allah, apakah belatung-belatung ini akan saya tempatkan lagi pada tempat? Luar biasa. Allah tersenyum. Ini hadis. Tidak usah. Nanti juga loba keneh, sok. Oke, kita datang dari belatung. Begitu sabarnya Ayub. Tidak pernah mengeluh. Dan keluhannya cuma ini. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah yang mengurus diriku, telah menyentuh kepadaku sebuah petaka, tetapi engkau adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada sedikit pun kalimat minta sembuh. Ini yang luar biasa. Kalau kita kadang-kadang sedang sakit, minta sembuhnya itu berapa kali sehari itu? Ayub tidak pernah minta sembuh. Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahim. Begitulah kesopanan dan tata krama etika moral para nabi. Kalau berdoa kepada Allah, dia sopan. Ketika Musa kesesatan dari pelariannya dari Mesir, dia cuma mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya terhadap apa yang engkau kau turunkan dari kebaikan, memang aku perlu sopan sekali. Artinya, kalau mau ditafsirkan secara jauh, saya memerlukan kebaikan darimu, kemana harus aku berlabuh di tempat yang belum saya kenal di Madyan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa kesesatan, tersesat karena dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Lantaran dia telah memukul roboh seorang tentara Kibti sampai KO. Kade bukan KO. Kalau KO cuma knockout, ini knockdead, mati. Hadirin sekalian, Allah berkenan mengirimkan 2 orang gadis yang membawa kambingnya ke sana. Kelihatan oleh Nabi Musa yang sedang termangu di bawah sebatang pohon, di mana aku harus menginap. Lalu doanya itu, ini bisa ditiru. Kesesatan kita dimanapun, baca, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. akhirnya dikabulkan. Seperti halnya Ayub, dia Rabbi inni massani durru wa anta arhamur rahimin, datanglah malak Jibril memberitahukan bahwasanya engkau harus mandi dengan mata air yang akan keluar. Maka keluarlah mata air di bawah yang sekarang dipugar menjadi sebuah gua yang jadi tempat objek turis. Hadirin sekalian, Ayub turun, kemudian didapatinya mata air. Lalu dia mandi, karena memang ini cuma kehendak Allah sebagai ujian. Allah mudah sekali menghilangkan borok cikroknya itu, hanya sebentar. Dengan satu dua kali sedukan mandi, langsung hilang. Kemudian Ayub berubah menjadi lebih gagah, lebih cantik, lebih ganteng. Lalu dia berjemur pagi itu. Istrinya yang habis mencari makanan datang masuk ke ruangan dangau di mana Ayub biasa tinggal. Ternyata tidak ditemukan. Istrinya gelisah. Ada orang yang sedang berjemur di situ. Pak, mohon maaf. Nyun pangapura, Pak. Ada apa? Barangkali Bapak melihat ada orang yang sakit borok cikrok di bawah. Mudah ada, enggak tahu saya. Padahal itu Ayub. Aduh, kemana katanya suamiku? Mana belum makan? Ayub kasihan, langsung dideketin, langsung dipeluknya istrinya. Siapa engkau berani-berani memeluk saya? Bagaimana kalau ketahuan sama suami saya? Ini suamimu. Nah, inilah hadirin kisah love affair-nya para nabi yang dalam keadaan tadinya berduka cita berubah menjadi sukacita. Jadi ingatlah bahwa iman kita akan terus diuji. Dan ujian-ujian yang nampak di negeri-negeri ini begitu sangat banyak. Seluruh negeri kita sedang diuji terus oleh Allah. Lantaran kita belum secara utuh berpaling kepada Allah. Belum menjadikan ibadah itu sebagai sebuah way out atau solusi mencari jalan keluar dalam segala kesulitan. Kemudian yang kedua, iman itu pun bisa tetap stabil dengan disirami air tausiah. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, jalisul ulama wastima'i kalamil hukama fa inna allaha yuhyil qalbal mayyita kama yuhyil ardal maytata bima'il matar. Rawahu Muslim. Duduk-duduklah kalian bersama para ulama. Duduk pula kalian bersama para hukama, ahli-ahli hikmah, untuk mendengarkan kalam-kalam hukama itu, karena Allah akan menghidupkan kembali imanmu yang telah lemah, hatimu yang telah gersang, bagaikan Allah menghidupkan tanah yang telah gersang dengan air hujan. Jadi duduk-duduk mendengarkan ayat-ayat dan hadis itu adalah mekanisme kedua untuk mempertahankan stabilitas setrum iman kita. Silakan kalau Bapak datang hari Jumat lalu berniat untuk ngantuk, setiap mau Jumat ngantuk begitu, tidak ada mendapat apa-apa. Karena memang niatnya mau ngantuk. Oleh sebab itu sangat dianjurkan sekali bahwa setiap seminggu sekali harus ada tazkirah kepada jamaah secara kolosal lewat sholat Jumat yang istinya doktrin. Maka di sini diharapkan para khatib itu tidak sembarang orang. Jangan khatib yang lemes begitu, kurang semangat, yang memanggil hadirin juga hampir tidak kelihatan kedengaran. Ayuhal hadiru, kita kulung, nunutan. Jawab Rasulullah dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida 'ala al-mimbar, 'ala sawtuhu wa marrat 'ainahu ka'annahu munziru jaisin. Ini jadi ini adalah sifat pidatonya Rasulullah. Adalah Rasulullah kalau sudah naik di atas mimbar, tinggi suaranya, merah wajahnya, dan merah pula matanya, seperti seorang panglima perang. Ini gambaran khatib itu harus tegas. Supaya apa? Supaya peserta Jumat itu tidak ngantuk. Begitu. Dan khatib itu harus menarik. Ini kepada pengurus DKM. Harus menarik. Jangan khatib itu leles keyep. Tapi yang berani. Yang membuat orang yang hadir itu menjadi semangat, cehat. Begitu. Jadi seminggu sekali kita dihidupkan, kita punya hati. Tapi kalau niat datang Jumatan itu hanya sekedar untuk istirahat. Istirahat saja. Lep. Oh ya, lekobat. Apa? Komat. Oh ya, komat. Kadang-kadang ada teman kita yang kadang-kadang main-main ya. Orang yang sampai nyengkerek-kerek, antep tong hudang itu. Ada yang begitu. Langsung saja. Sudah mau ke ruku, ditoyak sukun. Baru dia bangkit. Akhirnya dia ngelindur sholat. Allahu somad katanya. Allahu akbar. Jadi Allahu somad. Nah ini hadirin, hindarkan tidur. Karena ini merupakan perbuatan fahsyah. Ya, ada dua yang dilarang Allah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dua. Al fahsya dan al munkar beda. Tetapi tetap perbuatan maksiat. Bedanya cuma kalau al fahsya bisa dilakukan sendirian. Gitu. Kalau al munkar itu al fahsya tidak bisa dilakukan sendirian, harus melibatkan orang. Kalau mungkar itu bisa dilakukan sendiri. Contoh, perbuatan fahsya itu seperti apa? Ya, seperti zina. Bisa enggak sendirian? Enggak bisa. Harus ada lawan. Ya, walaupun itu cuma boneka. Ya, boneka apa yang didagang-dagangkan itu, yang bisa mengerang-ngerang katanya itu. Saya sendiri enggak tahu. Balon boneka. Biasanya para pendeta dan pastor itu yang suka beli. Karena nikah haramkan, maka dia beli boneka, teknologi. Nah, itu lawan. Orang judi, itu tidak bisa sendiri. Pasti itu harus ada lihat orang lain. Maka di sini, judi adalah fahsyah. Begitu juga orang yang berkelahi, masa berkelahi sendirian, tidak mungkin. Maka berkelahi juga fahsya. Jadi hal-hal yang melibatkan ya, orang lain di dalam melakukan maksiat itu namanya fahsya. Nah itu yang merusak iman. Sedangkan mungkar adalah perkara-perkara yang bisa dilakukan sendirian. Mencuri bisa sendiri. Bersolo karir mencuri bisa. Berjamaah bisa gitu. Seperti yang mencuri kemarin. Di TV 5 kg emas itu 14 orang. Berjamaah. Nah, tapi sendiri juga bisa. Nah, di dalam pengajian ataupun di dalam khutbah Jumat berlangsung ada fahsya dan mungkar di sana. Pasti. Apa itu? Orang yang ngobrol ini fahsya. Karena ngobrol melibatkan orang lain. Nah, jadi ngobrol dengan teman tidak mau mendengarkan khutbah itu fahsya. Ngobrol. Padahal Rasulullah diingatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa kalau imam sudah berdiri di atas mimbar ansik, diam. Kalaupun kita mengatakan kepada orang lain ansik, kita sendiri yang terkena laga. Laga itu Jumatnya percuma. Faman laga fala jum'atalah. Barang siapa yang laga maka Jumatnya tidak sempurna. Jangan diartikan tidak ada Jumat, jangan terlalu tarik ting. Tisah Jumat naik dan tarik ting. Ngobrol itu fahsya. Mungkar, nah ini. Nunutan mungkar itu. Sebab nunutan atau ngantuk itu tidak pernah melibatkan orang lain. Tidak ada yang mengatakan ayo kita berjamaah nunutan. Mulai diawali dengan ketukan keberapa gitu. Ya, silakan disamakan ngeluknya. Lek, ngeluk, tidak ada. Sendirian. Ini juga mengurangi iman. Apa sebabnya? Tidak ada pesan moral yang diterima oleh pesan mimbar itu kepada seluruh jamaah. Maka diusahakan di sini khutbah tidak terlalu panjang. Cukup 15 menit tapi isinya padat. Pesan-pesan untuk bekal ngecas iman kita barang seminggu. Rasulullah mengatakan tadi, Allah akan menghidupkan iman kita dengan air siraman tausiah atau khutbah, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan hujan yang turun dari langit. Hadirin sekalian, kemudian iman itu bisa tetap stabil, yaitu dengan banyak zikrullah. Zikrullah itu ada tiga. Ada pertama, az-zikru fi halatil istimrar, zikir yang tidak pernah putus. Ini yang disebut zikrul khafi. Ya, yang Allah mengatakan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia menggunakan kaki, ketika dia menggunakan pantat atau duduk, ketika dia menggunakan punggung atau berbaring, tetap zikrullah. Nah, ini ulul albab. Ini iman akan tetap stabil, insyaallah. Akan tetap stabil. Yang kedua, zikrul jahri, zikir yang terdengar seperti kita habis sholat biasa. Ya. Yang ketiga, zikir itu artinya menjaga hukum Allah. Ketika Allah menyatakan Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudit shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila selesai Jumat, ini bagi bukan untuk karyawan Telkom nih. Ini khusus karyawan, bukan karyawan Telkom gitulah, pokoknya bukan karyawan manapun ya, kantoran gitu. Kalau sudah selesai Jumat, menyebarlah kalian di muka bumi, cari nilai tambah kata Allah. Tapi tetap harus zikir kepada Allah. Apa maksudnya? Jaga bahwa kita diikat oleh hukum halal dan haram. Jadi zikir di sini adalah kesadaran hukum. Begitu. Di samping tetap zikrul istimrar yang khafi itu dilakukan. Ya. Ini sebuah keniscayaan iman kita dimanapun akan stabil. Iman itu diujinya di dua tempat. Pertama ketika sendirian, kedua ketika rame-rame. Orang yang sendirian tidak banyak dilihat orang, dia bisa saja melakukan pelanggaran karena merasa dirinya tidak ada muraqabah. Muraqabatul jabbaril, yaitu merasa dilihat oleh Maha Jabbar, yaitu Allah. Karena tidak merasa dipantau oleh Allah, maka dia banyak melakukan pelanggaran ketika sendirian. Tapi juga banyak orang yang melakukan pelanggaran ketika banyak orang. Ketika dia sendiri bersimpangan dengan seorang gadis, repeh, kayak kaerah. Leut tengah leut opatan limaan. Nah, pasti wit-wi mah itu kan gitu. Jadi iman itu bisa berkurang kalau dalam kerumunan. Sehingga banyak yang mendukung penyimpangan dan penyimpangan. Ini ujian. Untuk itulah maka Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun engkau sedang berada, berdomisili, apa ketika sepi, ketika banyak orang, ketika sendirian, ketika berjamaah, tetap jaga takwa kepada Allah SWT, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman ini. Hai sumakun, wa'at bi'is sayyiatal hasanah. Kalau terlanjur berbuat buruk, ikuti dengan perbuatan baik. Apa? Sholat. Sholat lagi. Sholat apa? Sholat tobat. Ya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Itu ayat turun ketika Allah menceritakan sholat. Sesungguhnya sholat-sholat itu menghilangkan dosa. Sholat aja. Kalau tidak sholat, sedekah. Nah ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan siapapun dengan akhlak yang baik, supaya iman kita tetap stabil. Demikianlah, mudah-mudahan usia yang ala kadarnya bisa tetap menstabilkan iman. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.